Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menyaksikan, yang menguasai segala-galanya dengan sempurna, yang tidak ada satupun yang luput dari kekuasaannya, luput dari takdirnya, luput dari ketentuannya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepada Allah, sehingga setiap saat pikiran kita, hati kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang yang bisa juga mengajak orang lain yakin kepada Allah, karena dengan keyakinan itulah kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan ketenangan dan semangat dalam keadaan apapun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, semoga kita bisa semakin mengenal Rasulullah SAW, mencintai, mengikuti keteladanannya, dan merindukan perjumpaan dengan Rasul. Seyogianya pagi ini kita akan membahas dari kajian Al-Hikam, karena hari Kamis digantikan waktunya menjadi hari Jumat pagi sementara ya. Dulu biasanya kajian Al-Hikam di Masjid Asar karena banyak santri karya. Kita coba aja dulu Ustadz yang agak ringan, yang barusan berat ringan. Nanti penerjemahannya memang yang lebih ringan. Silakan, silakan Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Kitab Al-Hikam nomor 256. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sa'irin idla masaqata bainaka wa bainahu taqwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta yamuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu atau syahwat, pasti tidak akan terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk ditempuh dengan kendaraan. Dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah, sehingga dapat disambung dengan hubunganmu. Surat Al-Baqarah 186 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, ini Al-Qur'an yang menyatakan, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa meminta kepadaku. Faltes fal yastajibuli fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mengikuti perintahku dan beriman kepadaku agar selalu dalam kebenaran. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi dekat anjak karena jarak itu berlaku dekatnya Allah dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai. Oleh karena itu, sesungguhnya kita tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah, tidak pernah lepas dari genggaman Allah, tidak pernah lepas dari pengurusan Allah setiap saat ya. Kalau kita jauh dari Allah, itu bukan berarti Allah berjarak dari kita. Kita jauh dari Allah, berarti kita tidak patuh kepada Allah, tidak yakin, tidak memiliki keimanan kuat, tidak memiliki kepatuhan kepada Allah, banyak melanggar perintah Allah, banyak melupakan Allah. Itulah kejauhan kita. Mau siapapun di antara kita pasti ada dalam pengurusan Allah. Nah, dekatnya Allah secara khusus yaitu kepada orang-orang yang yakin kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Nah, ini Allah memberikan satu karunia kedekatan khusus, yaitu apa? Kedekatan khusus, yakin Allahnya Maha Dekat. Jadi kalau ingin tahu tingkat kedekatan seseorang kepada Allah, salah satu alat ukurnya adalah keyakinan bahwa Allah itu Maha Dekat, Maha Menatap, Maha Mendengar setiap waktu, ya, Maha Mengetahui pikiran, Maha Mengetahui isi hati, Maha Mengetahui segala yang terjadi, Maha Mendengar setiap doa, Maha Mengabulkan. Nah, keyakinan seperti ini lalu ditindaklanjuti dengan kepatuhan dengan apa yang Allah sukai dan kegigihan untuk menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Nah, ini merupakan salah satu ciri kedekatan seseorang kepada Allah. Jadi kalau kita mau mengukur seberapa dekat kita dengan Allah, ya salah satu alat ukurnya seberapa yakin kita dengan apa yang apa ilmu yang sudah kita dapatkan, seberapa yakin kita merasa Allah Maha Mendengar, Maha Dekat, Maha Menguasai, dan seberapa patuh kita kepada perintah Allah, seberapa kesungguhan kita menjauhi larangan. Nah, yang menghalang itu syahwat. Contoh begini, ini sering sekali disampaikan dalam pertemuan kita. Ya, di depan kita ada batu, lalu batu itu ada ular dan ada makanan kesukaan. Informasi mana yang terpenting, yang penting bagi kita, tentang ular atau tentang makanan kesukaan? Coba siapa yang bisa jawab? Pip. Ya. Mana informasi terpenting, tentang ular atau tentang makanan kesukaan? Dua-duanya enggak kelihatan. Tentang ular. Kenapa tentang ular? Karena bahaya. Karena bahaya. Nah, syahwat sibuk tentang makanan, itu pikiran normal kita adalah ular, karena itu yang bahaya. Tapi syahwat membuat kita berpikirnya tentang makanan, bukan tentang ular yang membahayakan. Contoh, yang membahayakan Afif, dosa siapa Afif? Dosa orang lain atau dosa kesalahan Afif sendiri? Dosa kesalahan sendiri. Tapi syahwat, nafsu membuat Afif jadi sibuk memikirin dosa orang lain, kesalahan orang lain, sampai mengabaikan dosanya dirinya sendiri. Begitulah, seperti berzina. Berzina itu sudah jelas bahayanya, tetapi nafsu tidak melihat bahayanya, lihat kesenangan semunya. Akibatnya ya dia dipatuk ular. Begitulah, makanya kita belajar agama agar tahu apa yang membahayakan kita, supaya kita menjauhinya. Dan yang menguntungkan secara hakikatnya benar, dunia akhirat itu kita memahami, ya kurang lebih itulah. Seperti marah-marah, ya, emosional, itu kita tahu bahwa itu membahayakan kesehatan, membahayakan hubungan, membahayakan keputusan kita jadi zalim. Marah-marah itu membahayakan silaturahim, rusak, ya. Marah-marah itu membuat kita jadi tidak berwibawa, ya, menjadi orang yang tidak disukai, ditakuti, dan orang cenderung menjauhi para pemarah ini. Orang yang emosional itu secara kesehatan tidak bagus, secara hubungan tidak bagus, secara keputusan jadi tidak bagus, zalim. secara amal soleh juga para pemarah ini bisa hancur amalnya karena dibayarkan kepada orang yang dia zolimi. Itu bahaya. Tapi kita lebih cenderung marah-marah jadinya. Kenapa? Ya karena nafsu menganggap marah itu enak, marah itu jadi solusi, marah-marah itu jadi wibawa, marah-marah. Jadi terbalik-balik lah. Nah makanya orang yang ingin dekat dengan Allah harus bisa mengendalikan nafsunya dengan baik, mengendalikan amarahnya, karena itu akan menghijab kita dari Allah, sesuatu yang tidak Allah sukai. Cobalah terus dipikirkan tentang batu di depan ini ya. Kenapa kita lihat sesuatu itu informasi banyak yang kita dengar, sebetulnya yang hanya menyukakan nafsu kita saja, tapi bukan sesuatu yang mendekatkan dengan Allah. Kalau syahwat, nafsu, amarah bisa kita kendalikan, maka kedekatan kita dengan Allah menjadi lebih mudah. Itu sih intinya. Kalau sederhananya gitulah. Jadi salah satu yang berusaha membuat kita merasakan dekatnya dengan Allah adalah kalau kita sangat serius untuk mengendalikan nafsu, amarah, syahwat. Karena itu yang akan membuat kita berjarak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berjarak ini makin lupa ke Allah ya. Makin jarang ingat Allah. Begitu Ustaz Mulyadi, silakan mau menambahkan Ustaz. Ya, sedikit ya, menambahkan yang juga sering saya sampaikan, hadis yang dari nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ya, bahwa seseorang yang mampu berusaha mengekang hawa nafsunya, dia akan sampai kepada Hadratul Qudsi. Hadratul Qudsi itu artinya sampai kepada berpasrah kepada Allah. Dan nasihat Rasulullah dengan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Mungkin sekaligus bertanya dan dijelaskan kembali oleh A tentang kalimat la haula wala quwata illa billah ini. Kenapa dengan ini kita bisa mengekang hawa nafsu, dan dengan ini ya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ini ya, yang A pahami ya dari beberapa ilmu yang didapat, bahwa la haula wala quwata illa billah ini bukan semata tiada daya, tiada kekuatan dalam bentuk datangnya rezeki, pertolongan, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kemampuan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi bukan misalkan la haula wala quwata tuh saya tidak ada daya untuk meraih rezeki, dan bukan hanya itu, tapi untuk ketaatan aja kita tuh nggak bisa kalau Allah nggak nolong, dan menjauhi godaan maksiat juga kita nggak sanggup kecuali Allah yang menghindarkan. Nah jadi la haula wala quwata illa billah itu energi kita untuk berbuat baik menjadi meningkat, dan kemampuan kita menjauhi maksiat itu jadi ya meningkat, kemampuan menjauhi maksiatnya. Jadi kan di antara kita tuh macam-macam ya, ada yang syahwatnya besar, ada yang gampang marah, ada yang gampang tersinggung, ada yang gampang tergelincir. Nah, wiridnya memang la haula wala quwata illa billah. Artinya peluang kita berbuat maksiatnya oleh Allah dilemahkan. Itu pendapat sahabat Nabi itu ya, Umar bin Khattab atau Ibnu Umar ya, maaf ya, bahwa la haula wala quwata illa billah itu adalah di antaranya kita tidak bisa berbuat taat tanpa kekuatan dari Allah, dan tidak bisa menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu tidak hanya kita dalam kepepet misalkan, waduh ini susah nih kepepet, tapi justru kita ingin taat dan ingin jauh dari maksiat juga pakai wirid ini. Misalkan lagi jengkel, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu jadi reda nanti jengkelnya. Atau ya lagi pengen sesuatu yang dilarang Allah, la haula wala quwata illa billah, bukan jadi terwujud tetapi jadi sanggup menahan. Gitu Ustaz yang saya pahami. Ada lagi? Kalau udah gak ada ya kita buka, atau Ustaz nerusin lah, ada lemes nih. Sok silakan bertanya jamaah ya. Pip, silakan Pip. Ada berdua nih yang bantu jawab. Masih lowbat ini, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand yang ada di Zoom atau mungkin bisa di YouTube dan di Facebook juga, Insya Allah dibantu. Ada pertanyaan A dari Bu Eis ya. Didolimi orang lain, diam tidak dimasukin hati. Apa itu merupakan sudah dekat dengan Allah? Nah, ini dari IGA. Gimana? Diam apa? Didolimi orang lain, dia diam dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Apakah itu merupakan orang yang sudah dekat dengan Allah? Ya kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada orang yang zolim dibalas dengan kezoliman yang sama. Ada orang yang berbuat, tentu kezolimannya ukurannya beda-beda ya. Kan tiap ada kezoliman kita harus bertindak, tolak dengan tangan, tolak dengan lisan, minimal tolak dengan hati, dan kita harus menolong orang yang dizolimi, juga menolong orang yang berbuat zolim. Nah, orang yang berbuat zolim harus ditolong supaya dia berhenti tidak jadi zolimnya. Nah, bagaimana kalau orang dizolimi tapi tenang gitu ya? Pertama, tergantung ukuran bentuk kezolimannya dulu ya. Hanya dengan kata-kata yang hanya menyerang pribadi kita, nah itu kita bisa diamkan saja. Tapi kalau dia sudah bertindak fisik, ya kita harus tangkis dan melakukan sesuatu. Ya, kalau hanya menghina, meremehkan, ya kita tenang saja, nggak apa-apa. Karena memang dicontohkan juga gitu. Cucunya Ali bin Abi Thalib dihina di suatu tempat masuk kampungnya oleh pemuda. Disimak, didengar, sudah selesai gitu, beliau keluarkan uang dan buka jubahnya, diberikan. Nah, itu tingkatan lebih tinggi lagi. Ada yang dibalas, ada yang diam, ada yang idfa billati hiya ahsan. Yang bisa membalas dengan kebaikan. Tapi kalau diamnya itu dengan keyakinan ini ujian dari Allah, dan lebih sibuk ke zikir kepada Allah, ya mudah-mudahan lebih dekat dan lebih bahaya sebetulnya menyakiti orang yang tidak membalas tuh, karena Allah nanti yang membalas. Silakan. Ya silakan Pak Asep Wahyudin, tadi sudah raise hand, maka Pak Asep bisa di unmute. Kang Apip, silakan, maka Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mugia enggal damang, A. Ya, beberapa hari ini A ini nyobain piket kemarin tuh. apaan ya? Piket di Eko 2 keliling malam-malam. Dah aki-aki ya. Silakan gimana? Ya, A dan Mulyadi izin bertanya untuk tentang ribo dan ikhlas, perbedaannya antara ribo dan ikhlas. Ya, terima kasih. Yang A pahami, ikhlas itu kalau kita beramal harus ikhlas ya, sholat, sedekah, semua amalan kita harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, bukan untuk sesuatu. Nah, sedangkan ridho itu ketika menerima ketentuan Allah. Allah menakdirkan kita sakit, Allah menakdirkan apa yang kita inginkan tidak diberi, atau ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan terjadi, ya kita harus terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang benar-benar nerima, ya Allah, ya enggak apa-apa. Saya ini milik Allah. Allah berbuat apapun kepada saya, ya terserah pemiliknya. Dan Allah maha baik. Selama ini aja nggak pernah berbuat jelek. Saya terima. walaupun berbalik dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, tapi ridho. Nah, kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau beramal ikhlas, Allah suka. Kalau kita menerima takdir ridho, Allah ridho ke kita. Waman sakito falahu suktu. Kalau kita marah, Allah juga jadi tidak suka. Ya ini milik kita nih. Milik kita. Kita ini milik Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat jelek kepada kita. Ya, yang jelek itu kita zolim ke diri sendiri. Dud ngacung tuh, Sad. Oh ya, Kang Dud, mangga Kang Dud. Bisa unmute. Kang Apip, Kang Dud dibuka. Mangga Kang Dud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Dud, sehat, Dud. Ya. Ini ya, mau cerita. Cerita apa? Aman. Meminta maaf, Nur, ke apa yang ngasih puasa ke Nur. Minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Kan Nur tetap SPA-nya banyak dulu tuh. Nanya nomor Nur ini bukan gitu. Katanya mau beli pulsa itu. Kata Andro dijawab, ada yang 100 ribu, enggak katanya. Enggak ada, ada juga yang 5 juta, kata Andro juga. Andro tertipu kayak dulu, Pak. Andro hati-hati dulu. Dulu juga ketipu 400 ribu, Pak. Tapi dia ngasih, Iya. Sudah disampaikan, minta maaf ya. Pasti banyak hikmahnya. Ya, oke, Atundud. Nuhun, Atundud, ya. Ya, minta maaf. Oh, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Tuh. Lanjut, Ustaz. Ya, ini di IGAA. Bagaimana menahan marah dengan diam dan mencoba memaklumi. Tapi orang terus melakukan hal yang sama, sehingga kesabaran kita semakin berkurang. Bagaimana agar bisa terus menahan marah tersebut? Ini orangnya tuh harus siapa dulu ya? Ada orang yang dekat dengan kita, ada orang yang baru ketemu sekali, ada yang di kantor, ya. Harus kita ukur. Kalau orangnya memang sering ketemu, kita harus pahami dulu latar belakang orang ini apa, ya. Kemudian biasanya karakternya bagaimana, ada yang cepat marah tapi juga cepat memaafkan, cepat minta maaf. Maaf. Jadi pokoknya harus kita tahu dulu nih, karena beda-beda orang marah tuh ya, ada yang di pasar, ada yang kalau orangnya interaksinya intens dengan kita, coba kita pelajari kenapa dia marah, kenapa pemarah, terus gimana karakter marahnya itu. Oh, memang marahnya itu karena kepancing oleh kelakuan kita, ya. Kalau kita salah, dia marah. Kalau dia lihat dari marahnya itu, marahnya juga ternyata untuk kebaikan kita dan tidak lama, ya. Jadi kita pelajari sekali, oh memang karakter seseorang tidak mudah seperti membalikan tangan. Lebih baik kita jadikan sarana untuk kita menahan diri, latihan ya. Latihan mengurangi hal-hal yang bisa menjadi potensi marah. Kita usahakan dengan adanya yang gampang marah, kita jadi lebih jaga diri dari segala sesuatu yang bisa membuat kemarahan. Kemudian kita pun jadikan latihan untuk bisa lebih memaafkan. Apalagi kalau kita lihat ritmenya, tidak lama kemudian akan jadi baik dan sebagainya. Jadi sarana kita mencegah diri dari perbuatan salah, jadi sarana kita berlatih untuk bisa bersabar, dan jadi sarana kita untuk mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Karena capek, kasihan. Jadi pemarah itu capek, ya. Pokoknya mah jadi ladang amal, ladang ilmu, ladang evaluasi diri, ladang tobat, ladang doa, ya. Gitu, silahkan lah. Ya, ngumpul dengan orang sempurna mah susah, nggak jarang. Ustadz Mulyadi itu mau menambahkan, silahkan gimana? Ya baik, izin menambahkan ah, jadi tentang marah ini ada hadis Rasulullah ya. Kenapa kita memang diperintahkan untuk mengendalikan marah, menjaga marah kita? Karena al-ghadabu ra'su kulli khathiyatin, dari marah ini jadi pangkal kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi kalau seorang marah, kata-kata tidak terkendali, kemudian tangan bisa memukul, kaki bisa menendang, bahkan ketika seorang marah itu bisa anak bisa membunuh orang tua atau sebaliknya ya, karena saking marahnya. Dan dalam hadis seorang marah itu ditunggangi 70 setan, 70 iblis yang mengendalikan. Sehingga tadi kata-kata tidak terjaga, mata melotot, kemudian kata-kata juga keras. Kan dengan orang yang dekat mestinya kita yang di depan kita bahasanya lembut karena terdengar. Tapi kenapa berteriak? Karena ternyata yang dekat itu fisiknya, sementara hatinya yang jauh. Sehingga karena hatinya jauh, berteriak karena sedang marah. Itu tambahannya. Ya, harus jadi cita-cita ya, orang yang bisa mengendalikan amarah. Walaupun kita kan beda-beda latar belakang, pendidikan, kemudian kadar keimanan, tapi cita-cita kita harus sama. Itu ada dokter asepsik, dokter ai pemarah teh gimana secara fisik, kerusakan apa pada dirinya kalau orang marah? Kenapa ada anak ya, yang marah-marah jadi ngompol? Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika seseorang marah, maka akan terjadi dominansi dari hormon adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin. Sebetulnya hormon itu perlu kalau kita dalam kondisi siaga. Tapi jika hormon itu berlebihan, maka yang terjadi adalah denyut jantung menjadi lebih cepat, keringat lebih banyak, asam lambung keluar banyak. Sehingga kalau orang marah itu memang sering terkena asam lambung begitu ya. Kemudian yang jadi problem adalah pola pikir dan data-data itu seakan-akan terblok. Jadi wajar kalau seorang lagi marah, maka pemikirannya itu tidak logis. Karena apa? Karena yang ada di dalam pikirannya yang mudah diungkapkan ada dalam short-term memory namanya. Jadi dalam memori jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek. Sehingga kalau misalnya membuat keputusan dalam kondisi marah, maka apa yang ada, yang sering didengar, dan yang sering dilihat, itulah yang di short-term memory. Sehingga tidak logis keputusan-keputusannya itu. Mungkin itu, ah, kalau lagi marah. Oh, pantas kamu ini tidak berguna sama sekali. Aduh, itu short-term benar ya, karena yang hari ya, itu, yang jam memori itu aja. Oh, jadi ini ilmu baru nih buat ah. Jadi kalau orang sedang marah tuh, memori yang positif, yang baik-baiknya itu yang banyak itu keblok ya, yang ada ya, yang pendek. Pantesan ngambil keputusannya itu kecil. Oh, udah saya mau pergi aja. Pas pergi bingung. Oh, udah kalau gitu saya akan keluar dari tempat pekerjaan ini. Udah keluar nyesal. Yang udah mau pergi, anaknya pergi, nanti anaknya pergi sedih ya, memang begitulah marah itu. Baik, terima kasih nih, jadi makin lengkap. Kalau sariawan itu efek apa, Dok? Iya, jadi keingetan tubuh ngedrop ya itu ya. Iya, daya tahan tubuh turun sehingga regenerasi sel itu terhambat. Jadi setiap saat itu kan kita diamani oleh Allah itu regenerasi sel, kerusakan-kerusakan seperti kita makan makanan yang panas, tergigit, atau ada sel yang waktunya diganti. Ketika terjadi penurunan daya tahan tubuh, itu agak sedikit terganggu gitu. Jadi dia itu hanya menginformasikan bahwa daya tahan tubuh kita sedang lemah gitu ya, intinya. Iya, salah satunya itu regenerasi selnya yang sedang kurang baik gitu. Ya, jadi yang jadi masalah tuh bukan sariawannya, tetapi yang jadi masalah itu daya tahan tubuh kita yang sedang ngedrop gitu ya. Ya, isyaratnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, kita waspadai. Nah, ngedropnya tubuh ini kenapa ini? Apa karena angin-anginan? Jadi kalau daya tahan tubuh manusia itu ada dipengaruhi oleh tiga hal besar. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu sangat berpengaruh. Misalnya dari asupan nutrisi, atau pengeluaran yang berlebihan, imbalance begitu. Yang kedua adalah dari faktor psikis. Jadi bagaimana dia mempunyai nilai positif, pemikiran positif akan jauh daya tahannya lebih bagus daripada dia yang pesimis, tidak ada harapan, hope namanya itu. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor kolbiah, terhati. Jadi kalau kita punya rasa kedekatan gitu, kemesraan, kalau katakan ya, kemesraan kedekatan dengan Allah, bahwa Allah itu selalu menolong, bahwa Allah itu akan selalu memperhatikan, itu akan berimbas pada hope, pada aspek psikis, bahwa dia itu mempunyai positive thinking, begitu. Dan akan berimbas juga aspek psikis itu pada fisik. Contoh, misalnya ketika dia sedang galau, sedang tidak enak hati, kalau dia tidak diatasi, maka akan berimbas pada fisik. Contoh, misalnya, dia ada gangguan mood untuk makan, gangguan untuk tidur. Itu kan dua pengaruh yang sangat besar untuk faktor fisik ya, gangguan makan sama gangguan tidur. Itu padahal bisa di coping, bisa diatasi dengan spiritual coping, yaitu dengan bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu maha dekat, dan ketika kita ingin mendekat, maka Allah akan jauh lebih mendekat lagi. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kemungkinan kalau AA melihatnya karena fisik kemarin AA ya. Jadi fisik yang terlalu di... Ini, AA juga kan mengurut ini, kenapa saya bisa begini ya? Asal rada-rada ini, karena kalau hati ya mudah-mudahan lah ya, rada ingat ke Allahnya. Oh, AA ingat waktu bersepeda ke Sumedang itu, sebelumnya teh udah diinfus dulu karena udah merasa nggak enak badan. Tapi demi bergabung dengan teman-teman yang sudah merencanakan, Darwe naik sepeda ke Sumedang. Oh, dari Sumedang pulangnya salah jalan gitu ya. Naik mobil, nah kan jadi katol ke sini, ke Bandung jauh, ke Jakarta jauh. Ini oh. Nah, Senin balik lagi ke Bandung, lalu hari Selasanya udah 90-60 tuh tekanan darah itu, berarti lagi ngedrop ya? Udah rendah, A. Ya, rendah, A. Biasanya 120. Nah, pada waktu itu lagi ngedrop, nah begitulah. Kalau tekanan darah itu artinya apa, Dok? Kekuatan otot jantung memompakan darah yang masuk, A. Pressure. Tekanan makin kuat, memang dia makin bisa nyampe ke seluruh pelosok, bagian terdalam dari tubuh kita. Tetapi jika berlebihan juga, maka si saluran-saluran darahnya itu nggak kuat. Ibarat saluran pipa, pompanya tuh kenceng, sambungan-sambungan bisa bocor, yang kecil-kecil bisa juga pecah. Jadi ada pressure ideal. Jadi untuk sistolik itu rata-rata 100 sampai 140, untuk diastolik itu 80 sampai 95 gitu, A. Biasanya 120, 80. Iya, itu ideal. 110. Ideal rata-rata orang sehat. Ini berarti lemah, jadi ngirim darahnya kurang banyak gitu ya. Iya, ngirim darah kurang banyak, pompanya itu kurang kencang ototnya itu. Jadi memang untuk itu yang bikin lemes begitu ya? Iya, karena energi oksigen tidak bisa disalurkan dengan maksimal ke seluruh bagian tubuh, terutama tubuh yang terjauh di bagian-bagian yang kecil gitu, kapiler. Kalau orang katanya wah ya mah lebet angin, masuk angin, perubahan cuaca tuh, gimana, benarkah perubahan cuaca bisa membuat Ya enak ya, jadi A yang konsultasi sekarang kan penasaran ini. Kan ya. Kemarin di itu di Eko 2 piket tuh A nyoba gimana keadaan malam-malam gitu ya. Jadi patroli keliling, udah mau angin gede ya. Tapi belum ngedrop seperti sekarang ini gitu ya. Nah, itu apa perubahan cuaca dan sebagainya, angin dan sebagainya bisa berpengaruh ke kesehatan, Pak? Sano nggak bekem ya, Apip? Ya, tolong Apip. Jadi istilah masuk angin, sebetulnya masuk angin itu istilahnya tidak ada di dalam nomenklatur penyakit kedokteran. Sebetulnya yang ada itu adalah common cold atau flu atau misalnya gejala-gejala kaitannya dengan penurunan daya tahan tubuh. Ini enter wind ya. Ya, masuk angin itu nggak ada dalam kata diagnosis sebetulnya, dalam istilah diagnosis nggak ada. Yang ada itu adalah fatigue atau misalnya kelemahan, atau ada Malaysia kelemahan seperti itu. Nah, terjadi umumnya ada dua hal nih, A. Pertama adalah kalau apa namanya aktivitas terlalu besar, otomatis kan energi yang dikeluarkan lebih banyak juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan masukan energinya ternyata itu tidak memenuhi, maka akan terjadi imbalance skor kalau kata kita mah. Energi lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang masuk. Memang tubuh mempunyai mekanisme untuk mengubah. Ada tiga tahapan tubuh mempunyai cadangan energi. Yang pertama dengan glikolisis, yaitu penghancuran cadangan-cadangan gula yang ada di dalam otot, yang ada di dalam liver, menjadi energi. Ada juga namanya gluconeogenesis, perubahan lemak, lemak, protein, menjadi energi. Tapi itu dalam jangka waktu lama. Ketika dalam jangka waktu singkat, ya misalnya bersepeda cepat, kemudian juga tidak disertai energi, maka akan terjadi itu. Sementara fatigue, kelemahan, dan malaise atau kelelahan. Itu kan terjadi penimbunan asam laktat. Ketika penimbunan asam laktat itu terasa tuh. Nyeri otot, kemudian juga terasa pegel-pegel. Kemudian dikerok. Nah, kerok, berem aja, keluar angin, istilahnya begitu kan. Nah, ketika dikerok itu, yang terjadi adalah pelebaran dari pembuluh-pembuluh darah, kapiler. Ya, kemudian juga tekanan terhadap otot yang mengandung sisa-sisa sampah-sampah metabolit berupa laktat. Nah, jadi laktatnya itu gampang dikeluarkan, lebih mudah untuk diekskresikan. Mungkin singkatnya mas seperti itu, ah. Mau dikerok, mau dipijit, sebetulnya mekanismenya mirip-mirip, hampir sama. Oh, jadi kerok itu mungkin secara psikologis aja ya, khusus dikerok mengemplong katanya. Ya, psikologis ada, ah. Kemudian juga dari aspek medisnya juga ada sedikit. Timbunan asam laktat lebih mudah untuk dikeluarkan, kemudian terjadi vasodilatasi atau pembesaran-pembesaran dari kapiler yang digosoknya itu. Tapi ini merahnya merah banget katanya di keroknya ini sukses. Berarti teranginannya, A. Katanya gitu tuh, anginnya kalau luar. Kan jeos. Kan jeos dari itu warna merah. Jadi merah itu terjadi karena terlihatnya eritrosit, apa namanya, darah merah gitu ya. Darah merah sebagai akibat pelebaran-pelebaran dari pori-pori lah gitu mungkin. Pori-pori kan digosok itu jadi lebar, jadi terlihat. Bisa juga itu karena memar. Kalau orang luka juga kan memar. Ketika memar, maka akan terjadi eritrosit itu lebih mudah keluar dari kapiler. Gitu. Ya. Ini jangan tersinggung yang suka dikerok ya. Ya untuk dikerok mah sukses, anginnya keluar. Baik, kenapa perubahan musim suka banyak yang flu? Ya, jarang-jarang kajian alih menjadi penyakit gini. Ya, jadi ketika musim berubah, maka yang berubah bukan hanya tubuh, tetapi kalau kita lihat ya bagaimana vegetasi itu berubah, kemudian juga termasuk sampai pada mikroorganisme, apakah itu virus, bakteri, jamur, begitu. Nah, kemudian yang berubah itu adalah kelembaban suhu. Ketika kelembaban dan suhu itu berubah, maka kita kan perlu adaptasi. Ketika adaptasinya di kita dalam diri itu misalnya terlambat, harusnya kita mengkondisikan dalam suhu yang dingin, kita misalnya jarang keluar rumah atau jarang olahraga, kemudian kita tiba-tiba suhunya dingin, maka perubahan itu tidak dapat kita antisipasi. Jadi daya adaptasinya itu kita tidak sesuai dengan klim atau dengan suhu yang ada. Makanya itu terjadi usaha yang berlebihan di dalam tubuh untuk mengeluarkan panas, misalnya ketika dingin, kemudian untuk bergerak, kalau bahasa apa namanya kita itu apa, bergetar gitu ya, ngahod-hod gitu. Itu kan untuk memproduksi panas supaya kalau panas di dalam tubuh kita itu mencukupi untuk menghadapi cuaca dingin. Jadi mungkin lebih ke arah daya adaptasi yang mungkin tidak nyampe sehingga tubuh dalam keadaan tidak bisa menerima kondisi apa namanya fisik di lingkungan sehingga mudah dia itu untuk menurun daya tahan tubuh mungkin gitu, A. Oh iya, yang ngerti-ngerti kenapa kalau masuk ke daerah yang dingin sekali ya bisa jadi berubah kemampuannya karena tubuh itu sedang beradaptasi dan tidak semua tubuh punya kemampuan kecepatan adaptasi ya juga nggak kadang tidak ada energi cukup apalagi kalau sedang tekanan darah rendah dan sebagainya lalu menghadapi perubahan cuaca sehingga energinya kurang, daya dorong darahnya kurang, ya enggak? Ya, betul. Mungkin alarmnya adalah Saripetojo tadi ya, Sariawan ya. Saya sih kalau Sariawannya sih nggak apa-apa, cuman kenapa ini pasti ada sesuatu ini ya diurut-urut dan mungkin tidur kurang juga itu ya dok ya kalau Ya, tidurnya kurang berpengaruh. nyenyak gimana? Ya, karena ketika tidur, Allah turunkan kepada kita tuh kalau jam 9 ya, kemudian sampai jam puncak itu jam 2, jam 3, hormon melatonin. Dan hormon melatonin keluar itu dia mempunyai dua dampak besar, yaitu dampak protektif, kemudian dia mempunyai dampak regulatif, pengaturan. Dampak protektif diantaranya adalah dia bisa meningkatkan sistem imunitas. Dampak protektif juga dia perbaikan pada sel-sel yang rusak. Jadi ketika kita tidur tuh, Allah itu sudah memberikan mekanisme untuk body repair gitu ya, tanpa kita minta juga, Masya Allah. Keren sekali, A. Jadi ada mukosa yang siang harinya rusak, kemudian ada sel tubuh yang siang harinya misalnya aus dipakai, diganti begitu ya. Kasih sayang Allah. Jadi hormon melatonin itu adalah mempunyai fungsi maintenance pemeliharaan. Nah, di samping itu juga hormon melatonin juga mempunyai pengaruh terhadap pengaturan. Bagaimana pengaturan tekanan darah, pengaturan sistem hormonal yang lain, pengaturan sistem saraf. Jadi makin dalam kita tidur, maka makin sempurna hormon melatonin itu bekerja. Karena dalam tidur itu rata-rata manusia itu satu malam itu ada 4 siklus. Jadi tidur dangkal, kemudian tidur dalam, kemudian tidur dangkal lagi, tidur dalam lagi, begitu rata-rata 4 siklus. Ketika tidur dalam, maka kerja dari melatonin itu bisa maksimal. Sehingga orang yang gangguan tidur, ada kemungkinan gangguan daya tahan tubuh. Ada gangguan keseimbangan juga, gitu. Oh, salah satu yang membuat tidur suka kurang nyenyak itu ke belakang tuh. Ya, ya. Mungkin kalau sebelum tidurnya kebanyakan minum ya. Ya. Ya, jadi dirancang memang blast kita atau vesika urinaria kita itu 600-500 cc itu ada rangsang peregangan dan rangsang peregangan itu akan merangsang kita untuk pengen untuk buang air kecil. Nah, ada beberapa hal. Yang satu tadi sudah jelas ya ketika banyak minum. Yang kedua jenis minuman. Makin minuman itu mempunyai kadar kepekatan tinggi, contoh misalnya gulanya tinggi atau apa bumbunya itu tinggi begitu ya, maka dia itu bisa bersifat menarik cairan ke dalam sirkulasi sehingga kemungkinan kencingnya itu bisa lebih banyak. Yang kedua adalah suhu, makin dingin suhu maka metabolisme makin tinggi karena tubuh akan memproduksi panas untuk menyeimbangkan dengan udara luar. Metabolisme tinggi, pembuangan juga tinggi. Jadi di suhu dingin, kemudian banyak minum atau makan minum-minuman tertentu akan merangsang buang air kecil sering gitu di malam hari. Alhamdulillah, AA yang AA tanyakan ke dokter Asep, apa yang sedang saya rasakan, AA? Masya Allah, Alhamdulillah jadi paham katanya. Terima kasih, ya begitulah. Jadi, wah ada yang, wah ada ya, tak. Oh ini mah yang saya pengen tahu aja saya tanyakan ternyata cocok karena Allah yang mengatur ya baik terima kasih gitu ya Alhamdulillah ini kajian Ma'rifatullah yang menjadi tambah yakin karena disertai dengan kajian ayat-ayat kauniyah tadi Qur'aniyah sekarang kauniyah. Terima kasih ya, Dok. Kita ada Ada dari penelitian yang bagus Singapura, silakan. Tentang marah itu tadi. Oh ya, gimana? Ya, ada penelitian di Turki, ah. Saya baru baca 3 hari gimana? Yang lalu, ah. Jadi ketika marah itu kan nanti ya. Tanul jadi mungkin menyampaikan hadisnya adalah anjuran Nabi itu berwudu. Nah, ada penelitiannya di Turki baru 4 hari yang lalu saya baca. Di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan saraf fasiokranial. Jadi antara hubungan antara wajah kemudian dengan sistem saraf. Kemudian di bagian belakang mulut juga sama hubungan dengan kepala itu sangat erat dengan sistem kendali. Nah, ketika berwudu, seseorang marah kemudian berwudu, ternyata itu juga kalau sederhananya sih bisa ibaratkan radiator motor atau radiator mobil. Ketika berwudu maka akan terjadi refresh di sebagian besar otak yang mungkin saat itu sedang panas kalau disilakan dalam mobil. Penelitian ini dilakukan terhadap sekitar 135 orang gitu ya, ketika marah kemudian dia berwudu kemudian diukur tuh ambang emosinya. Nah, ternyata setelah diukur Masya Allah itu betul-betul turun. Jadi makin takjub lah kalau kita lihat baca hadis, kemudian juga ada risetnya. Mungkin itu yang kemarin saya baca. Masya Allah. Jadi memang, terima kasih dok, kalau kita lagi marah, wiridnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang pertama. Yang kedua, diam. Karena setiap kali kita bicara, itu seperti bola salju yang siap bergulir menjadi besar. Yang ketiga adalah pindah posisi. Dari berdiri, duduk, duduk, berbaring. Ini artinya kita membuat suasana baru. Yang keempat adalah wudhu. Berwudhu lah ya, mudah-mudahan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ustadz Mulyadi ada menambahkan enggak? Oh itu tuh ada satu tuh. Ibu siapa tuh? Silakan Ibu. Aijia, Ibu dari Pak. Singapura. Silakan Bu. Terakhir ya waktu kita sedikit lagi. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya pasal bekam. Bekam itu sebagusnya tiap berapa bulan sekali? Ini mau tanya sama Pak Asep ke Bapak Ustaz ya? Ya, sama Pak Dokter. Ya. Mangga Bu. Pak Dokter ya. Ya? Baik. Oh, tentang bekam, mangga Pak Dokter. Ya, baik. Bekam. Lepas itu Dokter satu lagi tadi tentang bekam ya, berapa bulan sekali sebagusnya? And then tentang kerok tadi ya, kerok. Dokter bilang kerok untuk buang angin itu kan. Itu kerok itu apakah tidak merusak otot-otot di dalam badan kita? Ya. Ya, baik. Makasih dokter. Makasih. Assalamualaikum. Ya, baik Bu Yanti. Pertama saya bahas jawab singkat secara medis dan yang kedua dari anjuran Rasulullah. Jadi Rasulullah menganjurkan dalam setiap bulan itu satu kali untuk berbekam. Yang kedua, kalau secara medis, satu kali untuk berbekam dalam satu bulan, ya, itu tidak ada patokan pasti. Mau setiap misalnya minggu dibekam juga itu tidak ada masalah. Ada setiap 4 hari, 3 hari dibekam juga itu tidak masalah. Itu yang saya baca. Kemudian yang kedua, tentang krok, apakah itu tidak merusak, tergantung dari pressure kanan, tergantung dari device yang digunakan. Makin bersifat iritatif, maka kemungkinan terjadi kerusakan kulit. Makin bersifat lembut, misalnya dikerok pakai bawang, Bu ya, itu kemungkinan tidak merusak. Itu mungkin, karena waktu kita sudah singkat. Teng, jam 6, sesuai kesepakatan, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berusaha disiplin jam 6 udah habis. Terima kasih, Dr. Asep. Dengan hadirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, AA berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. UMKM. Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.